طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق منهجية الشيخ في جميع تأليفه التي يؤلفها، حيث أنه يجمع بين إفادة طالب العلم وبين الدعاء له بالخير. وغالبا ما يخصص الدعاء بالرحمة حتى يبين لطالب العلم أن هذا العلم مبني على الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم وموجب من عند الله سبحانه وتعالى وقبل نبي صلى الله عليه وسلم هذا خطبة مبتا. Beliau mengatakan bahwa sang penulis telah terdahulu dari pelajaran sebelumnya dalam menulis buku, baik itu yang ini ataupun yang sebelumnya, beliau memiliki tradisi atau metode yang mana menggabungkan antara memberikan faedah atau kemanfaatan kepada penuntut ilmu, beliau gabungkan dengan doa kebaikan kepadanya, kepada penuntut ilmu. Yang telah terdahulu juga bahwasannya ilmu dibangun di atas lemah lembut, dan ini merupakan tradisi beliau pada buku ini ataupun buku-buku yang lainnya. وأن أول الرسل نوح عليه السلام وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أقوام متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة والأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فلم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاهم جميعا إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. Telah terdahulu juga sang penulis sebutkan kepada kita bahwa Rasul yang paling pertama kali di permukaan bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan Rasul penutup yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang terjerumus ke dalam kesyirikan dengan beraneka ragam kesyirikan. Berbeda-beda dalam sesembahan mereka, ada di antara mereka yang menyembah para nabi, ada pula menyembah malaikat, orang soleh, ada pula yang menyembah bebatuan, pepohonan, serta matahari dan juga bulan. Kesemuanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendakwakan atau nah, beliau tidak membeda-bedakan dalam dakwahan beliau. Beliau mengajak mereka semuanya untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ba'atha Allah Muhammadan صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنهم ما زالوا على هذا الكفر، وهو عبادة الأصنام. وهذه العبادة بزعمهم أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى بعث الله لهم رسوله وخاتم أنبيائه محمداً، بعثه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, akhirnya Allah pun Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama bapak mereka yakni Ibrahim alaihi salam, memberitakan kepada mereka bahwa pendekatan diri mereka kepada Allah serta keyakinan mereka tersebut akan hak Allah Ta'ala tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kepada malaikat yang didekatkan ataupun kepada nabi yang diutus, terlebih lagi dari selain mereka. Meskipun mereka ini yakni orang-orang musyrik mempersaksikan bahwasanya Allah Ta'ala adalah sang pencipta semata, tidak ada sekutu baginya. Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah yang menghidupkan serta mematikan. Demikian juga tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia, yakni Allah, dan bahwa seluruh langit serta isinya dan juga bumi serta isinya seluruhnya adalah hamba ciptaan Allah di bawah kekuasaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ucapan beliau ini, semoga Allah merahmati beliau sang penulis, bahwa orang-orang musyrik sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini atau memiliki pemahaman bahwasanya pendekatan diri mereka kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh tadi, perantara antara mereka dengan Allah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada mereka bahwa apa yang kalian jadikan sebagai perantara antara kalian dengan Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, meskipun itu adalah malaikat yang didekatkan oleh Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ajli an yubayyin lahum anna Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa al-mustahiq lil-ibada wa annahu la yajuzu biwajhin min al-wujuh sarfa ibadatin min al-ibadat li ghayrihi Subhanahu wa Ta'ala mahma kana هذا المعبود الذي تصرف له هذه العبادة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو كان حجرا أو شجرا كل ذلك لا يجوز فضلا عن غيرهما ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, yaitu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerangkan bahwa yang kalian menjadikan dengan tujuan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut adalah tidak bermanfaat. Bahkan hal itu adalah termasuk kesyirikan. Baik itu yang kalian jadikan sebagai perantara malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus ataupun bebatuan serta pepohonan, hal tersebut tidaklah mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menyembah syaitan, sembahlah aku, karena sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Faqauluhu ba'athallahu Muhammadan yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim ka'annahu yushiru ila qawlihi ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ucapan penulis, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama bapak mereka Ini Ibrahim alaihissalam, ya, agama nenek moyang mereka. Seakan-akan sang penulis mengisyaratkan kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang itu adalah agama yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fal khulasatu fi dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ursila ila qaumin يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق فهم يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم وإنما الذي ينفع الإنسان هو أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده ولا بد من إفراده في توحيد العبادة. Kesimpulan dari pembahasan di sini bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Namun hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka selama mereka masih melakukan kesyirikan dalam peribadatan. Oleh karena itu, yang paling penting untuk diketahui bahwa hendaknya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون بهذا أي أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرزق وكل ما يتعلق بتوحيد الربوبية كان يقرون به. إذا أردت هذا فقرأ قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. أنتم تقرون بكل هذه الأشياء ثم لا تتقون الله عز وجل ولا تفردونه بالعبادة. إذا كنتم تقرون بكل هذه الأشياء من إحياء وإماتة ورزق وأنه هو الذي خلق السماء والأرض فلماذا هذا الظلم وهذا الجور أن تصرفوا عبادة من عبادات إلى مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. Kemudian sampai terus melanjutkan lagi dengan ucapan beliau. Apabila engkau telah mengetahui landasan hukum bahwa orang-orang musyrik ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, mereka mengakui, mempersaksikan akan hal ini. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta satu-satunya. Allah adalah Sang Pemberi Rezeki satu-satunya. Allah adalah yang menghidupkan serta mematikan. Kalau kalian meyakini dan telah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi, oleh karena itu bacalah ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Katakanlah Muhammad ini kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa pula yang memiliki pendengaran serta penglihatan? Dan siapa pula yang menghidupkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang hidup dari mati serta yang mematikan yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengurusi urusan seluruhnya? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa yakni kepadanya? Ayat ini sang penulis sengaja membawakan bagi orang-orang musyrik yang ketika mereka membaca ayat ini, kalau kalian meyakini Allah lah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, kalau kalian meyakini juga bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat pendengaran dan juga penglihatan, kalau kalian mengetahui juga bahwasanya Allah lah yang menghidupkan serta mematikan, yang mengurusan urusan semuanya, kalau begitu kenapa kalian menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Padahal kalian meyakini bahwasanya Allah lah si pemilik rububiyah, hendaknya kalian juga menerang, kalau kalian menyerahkan kepada Allah juga tauhid uluhiyah. Wa qawlihi قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة. والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة جدا، ولا يسعنا في هذا المقام أن نحصرها جميعها. والشاهد أن هذا التوحيد الذي أقروا به لم ينفعهم، وإنما الذي ينفع الإنسان هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. Katakan penulis dari ucapan Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad SAW, milik siapakah bumi serta apa yang berada di atasnya apabila kalian mengetahuinya? Niscaya mereka mengatakan milik Allah, kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit serta bumi dan Rob arsy yang agung? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Katakanlah Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah wahai Muhammad, dan di tangan siapakah perbendaharaan segala sesuatu serta dia adalah yang maha kuat? Kenapa kalian tidak apabila kalian mengetahuinya? Niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya milik Allah. Kalau begitu kenapa kalian seakan-akan disihir, dipengaruhi? Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan kepada kita dari Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, menyetujui tentang tauhid rububiyah. Namun hal tersebut tidak mendatangkan manfaat kepada mereka selama mereka belum mentauhidkan Allah, belum mendatangkan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, أي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. أي أن الشيء الذي عرفته وهو أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم أخلوا في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، وأن الذي لم يأتي بتوحيد الألوهية حتى وإن كان مقرا بتوحيد الربوبية فإن هذا لا يكفيه، وهو من ضمن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. Kata beliau berikutnya, apabila telah nampak jelas bagi engkau bahwa orang-orang musyrik di zaman tersebut mereka menyetujui, meyakini hal tersebut, meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepadanya. Dari sini juga engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang orang-orang musyrik mengingkarinya adalah tauhidul ibadah yang orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini menjulukinya dengan al-i'tiqad. Sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Dari sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik yang mana meskipun mereka telah mengikrarkan Allah dengan tauhid ar-rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, namun hal tersebut tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, membunuh mereka dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, bahkan mereka adalah tergolong di antara deretan orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka adalah pelaku syirik. ثم قال الشيخ: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أي أنهم يعتقدون أن صلاح الملائكة هو سبب في وساطتهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم من أجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولم يفرق بين ملك أو رجل صالح أو شجر أو حجر، فكل ذلك شرك بالله جل وعلا، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجله. ثم قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Kata beliau berikutnya, kemudian di antara mereka ada yang menyembah mereka dikarenakan kesolehan para malaikat serta kedekatan mereka dengan mereka, agar supaya malaikat bisa memberikan syafaat kepada mereka. Yang anggapan mereka bahwasanya yang dekat dengan Allah, yang memiliki kesolehan kepada Allah, bisa memberikan manfaat kepada mereka. Namun inilah keyakinan yang tidak tepat. Kedekatannya seseorang kepada Allah, kesolehan seseorang kepada Allah, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, termasuk juga para mereka, termasuk juga para nabi. Bahkan yang mereka yakini tersebut adalah perbuatan yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Kata beliau lagi berikutnya, atau berdoa kepada orang yang soleh seperti Al-Lat, demikian juga berdoa kepada Nabi seperti Nabi Isa. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya mereka adalah hanya sekadar hamba biasa dan bukan orang yang pantas untuk diibadahi. Kata beliau berikutnya, apabila kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka atas perbuatan kesyirikan mereka ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata sebagaimana ucapan Allah yang Maha Tinggi, janganlah engkau berdoa bersama Allah akan sesuatu apapun. Jangan berdoa kepada Allah, jangan juga berdoa kepada selain Allah, karena itu adalah perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. ثم قال الشيخ: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله، أي أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وأنها عبادات حق في حق الله عز وجل فقط، ولا يجوز بوجه من الوجوه صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. Dan kata penulis berikutnya, dan engkau juga telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar supaya doa seluruhnya hanya milik Allah, penyembelihan seluruhnya hanya kepada Allah, bernadar seluruhnya hanya milik Allah, meminta kemenangan seluruhnya hanya milik Allah, serta seluruh jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahwasanya sampai engkau mengetahui bahwasanya hendaknya ibadah seluruhnya jangan kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan barang siapa yang memalingkan jenis ibadah apapun kepada selain Allah, berarti itu adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian qala asy-syekh: wa 'arifta anna iqrarahum bi tauhid ar-rububiyyah لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعا إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل إلى جميع أممهم، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو الذي وقع الخلاف بين الرسل وبين أممهم، فلم يقع الخلاف في توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، فهم كانوا يقرون بهذا، وإنما وقع الخلاف في توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. فحين جاءهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معنى الإله وبأن المقصود منه المعبود، ولهذا لم يتبعوا رسلهم فيما جاءوه به من التوحيد. Dan engkau mengetahui bahwa pengikraran mereka, jadi orang-orang musyrik dengan tauhid rububiyah saja tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan mengetahui juga bahwasanya tujuan mereka adalah para malaikat, para nabi, wali-wali, yang mereka inginkan adalah syafaat mereka serta pendekatan diri mereka kepada Allah. Justru perbuatan tersebut menyebabkan halal darah mereka dan juga harta mereka. Dari sini engkau mengetahui bahwa tauhid yang para rasul mengajak kepadanya adalah tauhid uluhiyah, dan orang-orang musyrik mengingkari tauhid tersebut. Di sini sang penulis ingin mengajarkan kepada kita bahwa inti dari semua itu adalah tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah adalah tauhid yang menerangkan tentang bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang diutusnya para nabi dan rasul dengan tujuannya. Tauhid uluhiyah juga adalah tauhid yang menyebabkan pertikaian antara para nabi dan rasul dengan kaum mereka. Dan para nabi dan rasul beserta kaum mereka, mereka tidak bertikai dan berselisih dalam tauhid rububiyah. Yang mereka perselisihkan dan pertikaikan adalah tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah adalah makna la ilaha illallah. Ketika Nabi Rasul mengajak mereka untuk la ilaha illallah, justru mereka mengatakan, apakah engkau wahai Muhammad hanya menjadikan satu sesembahan saja? Ini adalah perkara yang aneh. Wa hadha at-tauhid ay hadha at-tauhid alladhi ursilat bihi ar-rusul huwa ma'na qawlika la ilaha illallah. Fa inna al-ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsad li ajli hadhihi al-umur. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، فهم يعرفون أن معنى الإله ليس المقصود بها الذي يخلق والذي يرزق، وإن كانوا يعتقدون ذلك، وإنما الإله في نظرهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ولهذا سواء كان من يقصدون ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو غير ذلك، ولهذا أشركوا في هذا التوحيد حينما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي هل يريدنا أن نصرف العبادة إلا لإله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني يتعجبون من هذه الدعوة. وهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد ستجد من يتعجب منها ولا غرابة، لأنهم تعجبوا من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tauhid yang dimaksud di sini adalah makna la ilaha illallah, yang menafikan segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Bukan itu yang mereka mengingkarinya dalam penafian la ilaha. Namun yang mereka mengingkari adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak kepadanya, bahwasanya tidak boleh untuk menyembah mereka, tidak boleh menyembah para nabi, tidak boleh untuk menyembah penghuni kuburan, tidak boleh untuk menyembah jin. Dan mereka memahami dengan pasti itulah yang dimaksud dengan ucapan la ilaha. Oleh karena itu mereka terheran-heran. Mereka tercengang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada mereka, apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan sesembahan satu saja? Ini adalah perkara yang aneh, perkara yang asing. Mereka meyakini dengan pasti bahwasanya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan menyembah ilah selain Allah adalah jangan menyembah selain Allah berupa orang-orang soleh dari kalangan malaikat dan juga para nabi, penghuni kuburan, dan juga jin. Itulah yang mereka pahami. Dan orang musyrik memahami dengan pasti bahwasanya yang diinginkan adalah bukan Allah yang pemberi rezeki pengatur alam semesta Yang mereka ketahui Allah pun berizki, Allah pengatur alam semesta, namun mereka menginginkan mereka menyembah yang lainnya selain Allah berupa hal-hal yang tadi kita sebutkan di depan. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.